Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah taala kita akan baca pelajaran ke-11 dari buku yang keempat. Pelajaran 11 halaman 54. Kita baca ad-darsu al-hadi asyar. Pelajaran 11. Kata ganti atau dhamir untuk mudhaf. Pembahasannya masih tentang mudhaf. Di sini yang akan dibahas ialah dhamir, kata ganti untuk mudhaf. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Hadza qalamu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi. Artinya ini pena Muhammad. Ia di atas meja. Hadhihi mikwatu Sa'idin. Hiya 'ala sariri. Ini setrika Sa'id. Dia atau ia di atas tempat tidur. Aina qamisu talibi ya Muhammadu. Di mana kemeja pelajar laki-laki itu wahai Muhammad? Ia di dalam tas. Aina ukhtul muhandisi ya Fatimatu? Di mana saudara perempuan insinyur itu wahai Fatimah? Hiya fil maktabati. Dia di perpustakaan. Nah, pada contoh di atas, pada contoh hadza qala Muhammadin huwa 'alal maktabi, dhamir huwa kembali kepada kata qalamu. Artinya menggantikan qalam, menggantikan qalamu Muhammadin. Maksudnya hadza qalamu Muhammadin, ini pena Muhammad. Daripada kita mengulang kembali kata qalamu Muhammadin, maka kita bisa menyingkat dengan menggunakan kata ganti. Kata ganti yang tepat di sini adalah huwa. Huwa 'alal maktabi. Artinya qalamu Muhammadin 'alal maktabi. Ini kepanjangan kan? Qalamu Muhammadin 'alal maktabi. Nah, kita singkat, kita ganti dengan menggunakan dhamir huwa 'alal maktabi. Demikian pula pada contoh yang kedua, hadhihi mikwatu Sa'idin. Ini setrika milik Sa'id. Ia di atas tempat tidur. Nah, kita ganti dengan menggunakan dhamir hiya. Hiya 'ala sariri. Maksudnya mikwatu Sa'idin 'ala sariri. Mikwatu Sa'idin 'ala sariri. Nah, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang kita perhatikan ialah mudhofnya. Yang kita lihat adalah mudhofnya. Mudhofnya mudhakar atau mu'annas? Mudhofnya mudhakar atau mu'annas? Kalau mudhofnya mudhakar, maka dhamirnya juga mudhakar. Kalau mudhofnya mu'annas, maka dhamirnya juga untuk yang mu'annas. Mu'annas. Adapun mudhof ilaih, mudhofun ilaih, tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Misalkan, mudhafnya mudhakar, mudhaf ilaihnya mu'annath, maka dhamirnya harus mudhakar. Misalkan, hadha qalamu, misalkan qalamu talibati, ini adalah pena milik pelajar perempuan itu. Maka dhamir yang tepat adalah hadha qalamu talibati. Huwa, huwa 'alal maktabi. Kenapa pakai huwa? Karena menggantikan kata qalamu. Qalamu mudzakkar. Maka dhamir yang tepat adalah huwa pada contoh ini. Walaupun mudhaf ilaihnya muannats, walaupun mudhaf ilaihnya muannats. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada tambahan pelajaran, yaitu huruf ya. Mengenal huruf ya. Pada contoh di atas, dua contoh yang terakhir ya. Aina qamisut talibi ya Muhammadu. Kemudian yang terakhir, aina ukhtul muhandisi ya Fatimatu. Ada huruf ya setelah nama orang. Ya Muhammadu, ya Fatimatu. Dalam bahasa Arab, huruf ya ini dinamakan atau disebut dengan harfun nida. Harfu an-nida. Huruf nida. Huruf nida. Nida yaitu untuk memanggil. Memanggil seseorang. Digunakan untuk memanggil. Ya. Biasa diartikan dengan hai atau wahai. Kalau kita manggil nama orang, nama kalau kita manggil seseorang, diawali dengan ya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Ahmadu, ya Fatimatu, ya Aliyu. Sekarang perhatikan kata yang terletak setelah huruf nida. Kata yang terletak setelah huruf nida. Berharakat dhammah. Berharakat dhammah. Ya Fatimatu. Ya Aisyatu. Ya Khadijatu. Ya Aliyu. Dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Abbasun menjadi ya Abbasu. Fatimatu ya Fatimatu. Aisyatu ya Aisyatu. Kata yang terletak setelah huruf nida berharakat dhammah tanpa tanwin. Sementara pembahasannya itu dulu. Walaupun nantinya akan ada pembahasan lebih luas tentang huruf nida ini. Tapi sementara, supaya tidak sulit dan supaya mudah untuk difahami, kata yang terletak setelah huruf nida berharakat dhammah tanpa tanwin. Taib. Kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, kita baca disertai dengan harokat yang jelas, ya. Taib, dari Al-Akh Abu Saufa, silahkan. Halaman 55. Nah, Ustaz. Latihan 1 ya, Ted? Iya, latihan 1. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Naam. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Aliyun. Aliyun. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Ammarun. Ammarun. Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Hamidun. Hamidun. Al-Akh Imam. Bismillah. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Yasirun. Yasirun. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ustaz. Ya Yasiru. Ya Yasiru. Ya pada Yasir itu bukan huruf nida. Yasirun. Itu huruf aslinya. Baru yang kedua, ya Yasiru. Itu ya yang pertama huruf nida. Nah. Al-Akh Abu Saufa, silakan lanjut. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Al-Akh Ammar Abu Salman. Ya Sofiyatu. Ya Sofiyatu. Al-Akh Abu Abdullah Jaga. Ya Maryamu. Ya Maryamu. Masya Allah. Latihan 2. Menjawab pertanyaan berikut ini dengan atau seperti contoh. Contohnya disebutkan Aina Ummu Abbasin. Aina Ummu Abbasin. Hiya fil hadiqati. Hiya fil hadiqati. Di mana Ummu Abbas? Dia di kebun. Nah, di sini dijawab dengan menggunakan dhamir, dengan menggunakan dhamir. Tidak harus dengan kata al-hadiqah. Tapi menggunakan dhamir, kemudian sebutkan tempat yang sesuai. Nomor 1, Al-Akh Yunus, silakan. Nomor 1. Aina bintu tabibi? Hiya fil baiti. Aina bintu tabibi? Hiya fil baiti. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Nomor 2. Aina maktabul mudarrisati ya Maryam? Huwa fil fasli. Naam. Aina maktabul mudarrisati ya Maryam? Huwa fil fasli. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 3. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabi. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala al-maktabi. Naam. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Aina sariru Muhammadin? Huwa fil ghurfati. Aina sariru Muhammadin? Huwa fil ghurfati. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Aina haqibatut talibi ya Sa'idu? Hiya 'alal kursiyyi. Aina haqibatut talibi ya Sa'idu? Hiya 'alal kursiyyi. Naam. Masyaallah, barakallahu fikum. Latihan ketiga. Jawabannya dengan menggunakan huwa atau hiya. Dikasih dhamir huwa atau hiya. Nomor 1, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Zalika dukkanu Mas'udin. Huwa fis sari'i. Zalika dukkanu Mas'udin. Huwa fis sari'i. Naam. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Aina kurrasatul waladi? Hiya fil rafi. Aina kurrasatul waladi? Hiya fil rafi. Apa itu kurrasah? Nama Al-Akh Abu Abdullah Joko, apa kurrasah? Pasat. Gimana? Buku gambar, Ustaz. Nah, bisa buku bisa buku tulis atau ada juga nyebut buku gambar. Arraf, apa arraf? Arrafi. Rak. Naam. Rak buku. Tayyib. Berikutnya nomor 3, Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Aina baqaratul falahi? Hiya fil haqli. Aina baqaratul falahi? Hiya fil haqli. Al-Akh Imam, silakan. Hadza kitabul mudarrisati huwa saqilun. Hadza kitabul mudarrisati huwa saqilun. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Adihi majallatul mudirati. Hiya jadidatun. Hadihi majallatul mudirati. Hiya jadidatun. Nah, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Sudah selesai. Latihan keempat. Nah, masuk latihan keempat. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Halaman 56. Paham, Ustaz. Fadl. Ini sepeda Yasir. Ia di halaman. Hadihi darrajatu Yasirin. Ia fis-sahabi. Hadihi darrajatu Yasirin. Ia fis-sahati. Fis-sahati. Kalau sahabi itu di awan. Sahabun itu awan. As-sahati. Nah. Hadihi darrajatu Yasirin. Hiya fissahati. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Bisa terhubung Al-Akh Abu Saufa? Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 2. Ini Bibi Hamid. Dia seorang guru. Hadi Ammatu Hamidin. Hamidin. Hiya seorang guru. Hiya mudarrisatu. Naam. Hadihi Ammatu Hamidin. Dia seorang guru. Hiya mudarrisatun. Nah. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Ini kacamata ayah. Ia di atas buku tulis. Hadhihi nadharatul ammu ammi. Hiya alal daftari. Apa ayah bahasa Arabnya ayah? Abun. Hadihi nadharatul abi. Hadihi nadharatul abi. Hiya ala daftari. Naam. Al-Akh Yunus nomor atau bagian C. D afwan. Naam Ustaz. Itu sapu tangan Khalid. Ia di atas bantal. Ada mindilu Khalidin huwa fil wisadati. Itu sapu tangan Khalid. Dzalika mindilu Khalidin. Dzalika mindilu Khalidin. Huwa, ia di atas bantal. Huwa alal wisadati. Alal wisadati. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Itu bebek Yasir. Dia gemuk. Tilka Sopoku Yasirin. Dia Saminatun. Nah, tilka battatu Yasirin. Hiya Saminatun. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Bagian F. Di mana buku tulis, Pak Guru? Aina daftaru mudarisi ya hatimi ya hasi ya hasimu ya gua ala maktabi. Naam. Aina daftarul mudarrisi ya hasimu. Ya Hashimu. Huwa alal maktabi. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Di mana periuk ibu, wahai Fatimah? Ya, di dalam kulkas. Aina kidrul ummi, ya Fatimatu. Huwa fithallajati. Aina kidrul ummi ya Fatimatu. Hiya. Kata gantinya hiya. Hiya fissallajati. Hiya fissallajati. Kenapa pakai hiya? Karena kidrun itu muannas. Kidrun itu muannas sebagaimana telah lewat pelajarannya. Nah, Al-Akh Abu Saufa yang terakhir, silakan. Nah, Ustaz. Di mana keledai Pak Tani wahai Ahmad? Ya, di kebun. Aina himarul fallahi ya Ammaru? Huwa fil hadiqati. Nah, aina himarul fallahi ya Ammaru huwa fil hadiqati. Naam, masyaallah, barakallahu fikum. Selesai pelajaran 11. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada pelajaran ke-12 insyaallah taala. Baik, ada yang ingin tanya kan terkait dengan pelajaran kita? Ana Ustaz, tanya Ustaz. Naam, silakan. Terkait huruf nida, apakah untuk panggilan nama seseorang ya, Tat? Atau bisa yang lain, misalkan Pak Dokter atau Pak Guru, seperti itu, Tat? Bisa. Untuk manggil nama orang atau profesinya. Kita nggak tahu itu guru, nama guru itu siapa. Kita nggak tahu insinyur itu namanya siapa. Kita bisa sebut atau kita panggil ya muhandisu, ya ustadu, ya mudarrisu, ya lainnya. Misalkan ya tabbahu, boleh. Ya Allah, nama Allah kita panggil dengan menggunakan huruf nida ya. Ya Rahman, ya Rahim. Nah, yang belakangnya harakat terakhirnya dhammah tanpa tanwin. Itu pelajarannya kita ya. Dhammah tanpa tanwin. Ya Muhammadu, ya Muhandisu. Alif lamnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan. Ya Muhandisu, ya Ustadu, ya Ustadzatu, ya misalkan apalagi sayyadu, boleh semuanya. Hukum kata setelahnya harakatnya dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin. Sekali lagi, ini pembahasan sementara untuk kita, dasar untuk kita. Nah, insyaallah akan ada pembahasan lebih luas lagi tentang huruf nida. Dan ternyata ada teman-temannya ya. Huruf nida bukan hanya ya saja, tapi yang lainnya juga ada. Nah, itu jawabannya. Jawabannya, jawaban ringkasnya boleh, bisa. Ya muhandisu, ya ustadu, ya mudarrisu, boleh semuanya. Ya fallahu, ya fallahatu. Tabarakallah. Ada yang lain? Nah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Biidnillahi azza wajal kita akan mempelajari pelajaran ke-12 pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa antum jazakumullahu khairan.